tanganmu. Aku susuri semua warnamu dan kecewa bersama hilangmu. Oh, pelangi yang datang, namun kau cepat pergi tinggalkan pengalaman yang manis.